هادنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid. Kita masih dalam bab majaa min taghlil fi man abadallaha 'inda qabri rajulin shalihin. Bab apa-apa yang datang berupa kerasnya sikap ataupun kerasnya ancaman pada orang yang mengibadahi Allah di kuburan orang soleh, yang mana kita masih membaca keterangan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Inna min syirarin nasi man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid. Sesungguhnya termasuk paling jeleknya manusia adalah orang yang mendapati kepada mereka hari kiamat sedangkan mereka masih hidup, dan orang-orang yang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Nah, yang mana sudah berlalu bersama kita bahwasanya perbuatan ini, yakni menjadikan kuburan sebagai masjid, ini adalah perbuatannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini bukan merupakan penetapan, artinya bukan merupakan rekomendasi dari Nabi, kebolehan dari Nabi untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, tapi ini merupakan peringatan. Nah, merupakan peringatan dari Nabi agar umatnya jangan melakukan hal ini, yakni menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, dan kita akan baca keterangan dari para ulama tentang keharaman menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun di atas kuburan-kuburan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala syekhul islam, amma bina'ul masajid alal kubur faqad sarraha 'amatut tawaif bin nahyi anhu mutabi'atan lil ahadith as-sahiha wa sarraha ashabuna wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimihi. Qala wala raiba fil qat'i bi tahrimihi thumma dzakara ahaditsa fi dzalika ila an qala wa hadhihi al masajid al mabniyah ala qabrin anbiya'i was sholihin awil muluki wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadamin aw ghairihi hadha mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'il ma'rufin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adapun membangun masjid-masjid di atas kuburan, maka sungguh telah terang-terangan keumuman kelompok-kelompok, yakni kelompok ataupun para ulama, Nabi nahi anhu, menyatakan larangan, ya, melarang dari membangun masjid di atas kuburan. Mutabi'atan lil hadis as-sahihah, karena mengikuti kepada hadis-hadis yang sahih. Wa sarraha ashabuna, dan telah jelas-jelas, telah terang-terangan murid-murid kami dan selain mereka dari murid-murid Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan akan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Kemudian berkata Syekhul Islam ini, dan tidak diragukan pada kepastian haramnya membangun masjid di atas kuburan. Tidak diragukan lagi akan keharaman hal ini. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan hadis-hadis dalam masalah ini sampai perkataannya wa hadhil masajidul mabniyah tu ala kuburil anbiya, dan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi dan kuburan-kuburan orang soleh atau kuburan para raja dan selain mereka, jelas keharusan menghilangkannya dengan dihancurkan atau yang lainnya. Nah, jadi jelas harus dihancurkan ataupun harus dihilangkan. Nah, masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Hadza mimma la a'lam fi khilaf. Perkara ini merupakan perkara aku yang tidak tahu ada khilaf padanya di kalangan para ulama yang terkenal. Nah, jadi ini merupakan ijma' para ulama. Nah, akan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, yajibu hadamul kibabi allati buniyat 'alal kubur li'annaha ussisat 'ala ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad afta jama'atun minasy syafi'iyah bihadami ma fi al-qurafati min al-abniyah minhum ibnu al-jumaizi wa ad-dhahir atazmanti. Ada yang harokatnya, Bang? Atas mana ti, ya? Termini. Tidak ada taknya. Termini. Ya, enggak ada tak. Ada taknya enggak satu nun? Tidak ada. Yang lain enggak ada. Apa termini? Bukan dengan za. Allah musta'an. Atarmini. Baik, nanti dilihat di cetakan yang lain. wa ghairuhuma. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, karena bahwasanya kubah-kubah tersebut dibangun di atas memaksiati Rasul. Dan sungguh telah berfatwa jamaah, sekelompok ulama dari madhab Syafi'iyah, menyatakan menghancurkan apa-apa yang ada dalam kuburan dari bangunan-bangunan. Al-Qurafata itu kuburan. Di antara mereka, di antara ulama Asy-Syafi'iyah yang menyatakan ataupun berfatwa menghancurkan apa-apa yang ada dalam kuburan dari bangunan-bangunan tersebut, yaitu Ibnu Al-Jumaizi atau tulisan lain Al-Jumaizi dan Al-Dhahir At-Tarmini. Nah, kalau punya anak di sini At-Tazmanti. Dan selain keduanya. Nah, ini dari kalangan ataupun dari madhab Syafi'iyah saja menyatakan demikian. Nah, sehingga orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada pengikut madhab Syafi'i, tetapi ternyata perbuatan mereka meninggikan kuburan sampai bertingkat-tingkat, membangun kuburan sampai lebih bagus kuburannya daripada rumahnya sendiri. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya, Syafi'i yang mana yang diikuti? Imam Syafi'i yang mana? Wa qala al-qadhi Ibnu Kajjin wala yajuzu an tajassasa al-qubur wala ayubna 'alaiha kibabun wala ghairu kibabin wal wasiyatu biha batilatun. Berkata al-Qadhi Ibnu Kajjin, dan tidak diperbolehkan mengapur kuburan, jasos mengapur, mencat, melumuri, dan tidak boleh pula membangun di atas kuburan berupa kubah atau yang lainnya, atau selain kubah, dan berwasiat agar dibangunkan kubah di atas kuburannya. Ini merupakan wasiat yang batilah. Kalau wasiat yang batilah, ini tidak boleh dilaksanakan. Jadi semisal ada orang mau meninggal dunia kemudian berwasiat, kalau saya mati nanti buatkan di atas kuburan saya rumah-rumahan atau kubah sehingga kuburan saya tidak kepanasan, dan kalau hujan tidak kehujanan, maka wasiat ini tidak perlu dilaksanakan. Hanya adalah wasiat batilah. Wa qala al-Adru'i wa amma butlanu al-wasiyati bi bina'il kibab wa ghairiha min al-abniyah wa infaqu al-amwalil katsira fala raiba fi tahrimi. Berkata al-Adru'i, dan adapun kebatilan wasiat membangun kubah di atas kuburan dan selain kubah berupa bangunan-bangunan dan menginfakkan harta yang banyak untuk kuburan, maka tidak diraukan lagi keharamannya. Di membangun kubah di atas kuburan ataupun membangun selain kubah di atas kuburan atau menginfakkan harta, mempergunakan harta untuk kuburan. Semisal kuburan di porselen ataupun di keramik, Nah, mempergunakan harta untuk membangun kuburan. Ya, sedemikian rupa ini adalah haram. Ya, kata Al-Adru'i. Dan ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang maknanya bahwasanya Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci tiga perkara. Ya, di antara tiga perkara itu adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, menyia-nyiakan harta itu ya mungkin apa maknanya itu adalah tidak menjaganya. Ya, tidak menjaga harta tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mempergunakan harta itu pada jalan yang tidak benar. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Nah, ini adalah haram. Tetapi apa subhatnya ahlul kubur atau para penghuni kubur? Nah, ketika kuburan orang tua itu tidak dibangun, oh anak tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, dipelihara dari kecil sampai besar, tidak mau bangun kuburan orang tuanya, saya tidak mampu. Nah, ini adalah tidak benar yang demikian. Akan bermanfaat harta tersebut jika diinfakkan kepada fakir miskin ataupun kepada yang masih hidup yang membutuhkan. Nah, adapun orang mati maka tidak membutuhkan kepada harta. Wa qala al-Qurtubi fi hadis Jabir radhiyallahu anhu naha ayyujassasa al-qabr aw yubna alaihi. Wa bi dhahiri hadzal hadis qala Malik wa karihal bina'u wal jasa alal kubur wa qad ajazahu ghairuhu wa hadzal hadis hujjatun alaihi. Berkata Al-Qurtubi pada hadis Jabir radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan atau mencat kuburan atau membangun di atas kuburan. Dan dengan zahir hadis ini berkata Imam Malik, yakni berpendapat Imam Malik, nah wa karihu bina wal jasus al kubur, yakni menyatakan haram dibenci membangun dan mengapur atas kuburan. Dan sungguh sebagian mereka ataupun yang lainnya selain Imam Malik katanya membolehkannya. Dan hadis ini merupakan hujah atas orang yang membolehkan mengapur ataupun membangun di atas kuburan. Merupakan hujah atas orang tersebut. Jadi hadis ini membantah terhadap orang-orang itu. Wa qala Ibnu Rusydin, berkata Ibnu Rusydin, kariha Malikun al-bina'a 'alal qabri wa ja'ala al-bilata al-maktubat al-maktubata wa huwa min bid'i ahli tuwal. Ahli tuwal. Ahdathuhu iradat al-fakhri wal mubahati wal sum'ati wa huwa mimma la ikhtilafa fihi. Berkata Ibn Rusydin, Imam Malik membenci membangun di atas kuburan dan menjadikan lantai yang ditulisi al-bilatoh, itu lantai. Dan ini merupakan bid'ah ahlu tual, yakni ahli orang-orang takabur, orang-orang sombong. Yang mereka mengadang-adakannya dengan tujuan sombong, berbangga-bangga diri. Ya, al-fakhr dan al-mubaha sama. Ya, membangga-banggakan diri, menyombongkan diri. Wa sum'ah dan sum'ah, ingin didengar melakukan suatu amalan ingin didengar oleh orang, namanya sum'ah. Dan wa huwa mimma la ikhtilafa fihi, dan perkara ini merupakan perkara yang tidak ada khilaf padanya. Ya, ini dalam masalah keharumannya. Nah, wa qala az-Zailai fi syarhil kunuz wa yukrahu ay yubna ala qabri wa dzakara qadhi khan annahu la yujassas al-qabru wa la yubna alayhi lima ruya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu naha anit tajsis wal bina'i faqal qabri wal muradu bil karahati indal hanafiyah rahimahumullah karahatut tahrim wa qad dzakara dzalika Ibnu Nujaim fi syarhil kunuz. Berkata Az-Zailai dalam syarah al-kunuz, dalam kitab syarhul kunuz, dan dibenci membangun di atas kuburan. Qadhi Khan menyebutkan bahwasanya kuburan tersebut tidak boleh dikapur dan tidak boleh membangun di atasnya. Karena berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengapur kuburan dan membangun di atas kuburan. Dan yang dimaksud dengan al-karohah dan yang dimaksud dengan dibenci menurut ulama al-Hanafiyah rahimahumullah adalah karohatut tahrim, adalah diharamkan. Dan sungguh telah disebutkan yang demikian itu oleh Ibnu Nujaim dalam Syarhul Kunuz. Ini tadi ya, Imam Malik membenci membangun di atas kuburan, Imam Syafi'i, kemudian yang lainnya. Ini maknanya bukan makruh menurut ahli fikih ataupun ilmu usul. Yang maknanya kalau makruh menurut ahli usul adalah dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, ini makruh. Kalau dilakukan tidak mengapa, tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan, perkara makruh itu mendapatkan pahala. Nah, tetapi dalam perkara ini yang dimaksud makruh di sini adalah haram. Ya, membangun di atas kuburan di sini, membangun di atas kuburan ini bukan makruh menurut ulama usul, yaitu usul fikih, tetapi adalah maknanya haram. Nah, wa qala Syafi'i rahimahullahu taala akrahu ayu azzam makhluk nah di situ ada ditutup alif enggak ah baik ayu azzama makhlukun yaj'alu qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi wa alaman ba'dahu minan nas wa kalamu Syafi'i rahimahullahu yubayyinu anna muradahu bil karoha karohatu tahrim. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau begitu bukan akrahu tapi ukriha ya. Nah, dimajhulkan. Afwan. Sah akrahu. Aku membenci, ya, aku membenci mengagung-agungkan makhluk atau makhluk itu diagung-agungkan. Dijadikan kuburannya sebagai masjid. Jadi aku membenci mengagungkan makhluk dengan dijadikan kuburannya sebagai masjid makhafat al-fitnah alaihi, karena khawatir fitnah atas perkara tersebut, ya, atau atas orang itu. Wa ala man ba'dahu minan nas, dan atas orang yang setelah dia dari orang-orang. Dan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini menjelaskan bahwasanya maksudnya, ya, yang dimaksud dengan al-karohah, dengan aku membenci, nah, mengagungkan makhluk dengan dijadikan kuburan sebagai masjid, kuburannya sebagai masjid, ini adalah nam karohatu tahrim, dibenci yang maknanya adalah haram. Ya. Anam. Jadi kalau tadi dikatakan nah min Syafi'iyah menyatakan telah berfatwa sekelompok ulama dari Syafi'iyah, dari madhab Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikuti madhab Syafi'iyah, nah, menyatakan dihancurkannya, nah, harus dihancurkan apa-apa yang dibangun di atas kuburan. Nah, sekarang Imam Syafi'inya sendiri menyatakan demikian. Ya, maksudnya haram mengagungkan makhluk dan menjadikan kuburannya sebagai masjid. Nah, karena hal ini akan menimbulkan fitnah baik terhadap dirinya maupun terhadap orang-orang yang setelahnya. Qala Syarih rahimahullahu taala wa jazama Nawawi rahimahullahu taala fi Syarhil Muhaddab bi tahrimil bina'i mutlaqan wa dzakara fi Syarhi Muslim nahwahu aidan. Berkata Syarih rahimahullahu taala, dan lala hal syarah yang syarah kitab Al-Kunuz, yaitu Nab ya, Az-Zailai. Dan telah menetapkan jazama, dan telah menjazamkan, telah memastikan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhul Muhaddam, Syarah Al-Muhaddam, nah, dengan menyatakan haram membangun, yakni membangun di atas kuburan mutlakon secara mutlak. Ya, nah, jadi apakah itu berupa kubah ataukah berupa rumah-rumahan? Nah, apakah tujuannya supaya tidak kepanasan ataupun tidak kehujanan, ya, dan seterusnya. Jadi haram secara mutlak membangun di atas kuburan. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan hal ini di dalam Syarah Muslim juga. Nah, wa qala Abu Muhammad, dan perlu diketahui Al-Imam Nawawi dalam masalah fikih juga madhabnya Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah. Nah. Wa qala Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Imamul Hanabilah Sahibul Musannafat Al-Kibar Al-Mughni Wal-Kafi Wa ghairihima rahimahullahu ta'ala, wa la yajuzu ittikhadul masajid alal kubur, li'anna nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam qala la'anallahu al-yahuda wal-nasara al-hadith. Wa qad ruwayna anna ibtida'a ibadata aw ibadatil asnam ta'dhimul amwat wa ittikhadu suwarihim wal wattamassuh biha was-salatu 'indaha intaha. Berkata Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Qudamah Imamul Hanabilah, seorang imam dari kalangan madhab Al-Hanabilah, pengikut madhabnya Imam Ahmad. Sahibul Musannafat Al-Kibar yang memiliki karangan-karangan yang besar, Kalmughni seperti kitab Al-Mughni, Wal-Kafi dan kitab Al-Kafi. Dan selain keduanya, rahimahullahu ta'ala, dan tidak diperbolehkan menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, al-hadis. Dan sungguh kami telah meriwayatkan bahwasanya permulaan mengibadahi patung-patung itu adalah karena mengagungkan orang-orang yang sudah mati dan menjadikan gambar-gambar mereka dan mengusap-ngusap gambar mereka dan sholat di dekat kuburannya. Intah, selesai perkataan Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Nah, jadi sebab ataupun permulaan diibadahi atau peribadahan patung itu adalah karena mengagungkan orang-orang yang sudah mati dan menjadikan patung-patung mereka dan mengusap-ngusap patung-patung mereka dan sholat di dekat kuburan-kuburan mereka. Nah, sebagaimana dalam kisah kaumnya Nuh alaihissalam. Ya, nah, asalnya itu adalah hanya sebagai pembangkit semangat ibadah, untuk membangkitkan semangat ibadah. Ya, dibangunlah atau dibuatlah patung-patung orang-orang soleh untuk membangkitkan, mengingat bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang masya Allah ibadahnya. Nah, sehingga dengan mengingat, dengan melihat pada patung orang tersebut, mengingat akan ibadah dia, sehingga membangkitkan enam semangat ibadah orang yang melihatnya. Nah, kemudian datang generasi berikutnya dan syaitan membisikkan pada mereka bahwasanya dulu bapak moyang kamu, ya, bapak moyang kalian itu mengibadahi, meminta, berdoa pada patung tersebut, sehingga diibadahilah patung-patung itu. Nah, semua ya umum patung ataupun gambar apa saja, tidak mesti patung orang-orang soleh pun gambar orang-orang soleh, bahkan orang-orang soleh itu gambar ataupun patung-patung orang-orang fujar, orang-orang yang banyak maksiatnya, ya, mereka ibadahi, mereka kagumi, disimpan di tempat yang khusus, dirawat setiap hari, dibersihkan dan segala macamnya. Nah, padahal patung itu, gambar itu, gambarnya orang kafir, patung orang yang tidak jelas ataupun tidak diketahui bagaimana kehidupannya. Nah, qala Syuhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa amal makbarah fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah in qalabat turbatuha aw lam tanqalib wala farqa baina ayyakuna bainahu wa bainal ardi ha'ilin awalan awla afwan awla bukan awalan wa bainal ardi ha'ilin aw la li umumil ismi wa umumil illah wa li anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'ana alladhina attakhadhu kubur anbiya'ihim masajid wa ma'lum anna kubur anbiya la tanajjas. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan adapun kuburan, maka tidak dibedakan padanya antara kuburan yang baru dan yang lama, sudah terbalik tanahnya ataukah belum, dan tidak ada bedanya antara apakah ada di antara kuburan dan di antara masjid tersebut di antara kuburan dan di antara tanah, ya, yakni yang dipakai tempat untuk sholat, ha'il, penghalang atau dinding ataukah tidak? Karena keumuman nama dan keumuman sebab. Keumuman nama yaitu kuburan, ya. Jadi apakah itu kuburannya baru ataukah sudah lama, orang tetap mengatakan itulah kuburan. Sekarang, apakah di antara kuburan dan masjid tersebut ada penghalang ataukah tidak? Itu dikatakan kuburan. Sekarang, dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan diketahui bahwasanya kuburan para nabi itu tidak najis. Nah, jadi hal ini tetap tidak diperbolehkan ataupun haram hukumnya, ya, membangun di atas kuburan. 6. Sholat di atas kuburan ataupun menghadap kuburan ataupun di dekat kuburan. 6. Karena sebab ataupun karena ilat yang sudah berlalu bersama kita, bahwasanya itu akan menimbulkan fitnah ataupun akan menimbulkan kesyirikan. 6. Sehingga setiap perkara, 6. Setiap perkara yang diharapkan, maka wasilah ataupun perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan tersebut, itu hukumnya sama, yakni haram juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.